usiamu sudah lanjut, penuh uban tuh rambut dan kulitmu keriput. Tapi kenapa kau masih juga nakal, pra? Hei Kopral Gareng, anakmu sudah tiga, binimu Julaiha cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Kau biarkan anak bini kesepian, kau biarkan anak bini kelaparan. Oh, duit gaji yang cuma sedikit kau habiskan dengan foya-foya bersama Komariah, gadis kampung yang frustrasi, yang bejat iman diri semenjak pacarnya mati. Diantar pulang kapal Tamkomas dua, dan kini Komariah jadi penghuni komplek wanita malam. Hai Kopral Gareng, kau prajurit keliru, kalau mau nakal buka dong baju dinasmu, jangan bikin malu atasan dan negaramu. Bravo, bravo, bravo. Hei Kopral Gareng, anak kamu sudah tiga, binimu Julaiha cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Biarkan anak bini kesepian, kau biarkan anak bini kelaparan. Tega duit gaji yang cuma sedikit kau habiskan dengan foya-foya bersama Komariah, gadis kampung yang frustrasi, yang bejat iman diri semenjak pacarnya mati. Diantar pulang kapal Tamkomas dua, dan kini Komariah jadi penghuni komplek wanita malam. Hei Kopral Gareng, kau prajurit keliru, kalau mau nakal buka dong baju dinasmu, jangan bikin malu atasan dan negaramu.